Aku punya seorang kawan, kerjanya jadi pelayan di restoran di seberang jalan. Orang panggil dia bego, namun sudah dapat jodoh anak tukang gado-gado. Satu hari lihat gadis yang sedang duduk menangis, hati bego pun teriris. Namun hatinya bertanya, mengapa dia diam saja? Oh rupanya patung belaka. Sungguh malanglah nasibnya, patung disangka wanita. Malu sendiri jadinya, aduh-aduh. Kau pemurah orangnya, tidak kenal putus asa, senang gaya John Travolta. Tak berambut alias botak, mungkin peminat Bang Kojak, dan hobinya